setelah Anda tahu dia sebetulnya orang beriman. Ya, sekarang kan banyak gelar-gelar, Ustadz dikasih gelar, gelar singkatan. Ya. Ustadz Adha, Ustadz Bakhtiar Nasir UBN, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Ahmad Syaihu UAS, ya kan? Baik, UAS. Enggak apa-apa kalau itu enggak ada persoalan. Maknanya masih berikan gelar yang lain yang kira-kira kurang bagus, nah itu yang harus diteliti lagi. Ya. Ustadz misalnya Yahya Kusmayanto disingkat Uya-Kuya, ya kan? Nah, itu yang enggak bagus. Ya. Jangan dipaksakan. Jangan dibikin status terviral lagi ya. Contoh gitu, contoh. Nah, ini banyak hal yang kadang-kadang berikan gelar itu enggak boleh. Ya, pada hal-hal yang menyimpang dari ketentuan agama. Ya. Atau misalnya diberi nama dengan hal-hal yang memutus harapan. Ya, si kurang beruntung. Nama langsung yang mardudun ditolak oleh syariat dan ini harus diganti. Ya, jika ada nama-nama itu melekat maksiat atau melekat nama-nama yang semisal atau mirip dengan setan. Ganti. Walau bisa dapat jemaah, tapi dibuat buru-buru, cepat-cepat. Bahkan setelah wudhu lah, ya, ada setan godain di rumah, dasim. Godain, masuk dia. Anda tidak mengucapkan assalamualaikum, kata dia pada temannya, kita punya tempat di sini untuk bernaung. Anda ucapkan assalamualaikum, masuk rumah, walaupun kosong. Buka assalamualaikum, dia katakan pada kawannya. Ingat, katakan pada kawannya. Bagaimana bisa mengatakan pada kawan? Mungkin Anda dari satu tempat membawa setan. Jangan dikira di masjid gak ada setan. Ada setan masjid. Tugasnya paling utama godain DKM masjid. Yang paling utama itu. Makanya jangan heran masjid belum jadi, gak ada masalah. Sudah jadi ribut DKM-nya. Ada. Makanya kalau sudah jadi masjid, belajar dulu fikih masjid. Diikutin, ada setan mall bu. Apa yang membuat ibu sudah sampai rumah, tapi masih inget tas yang di mall. Papa tadi tuh bagus deh, pah tasnya. Ah sudah mah, tas ibu, tas mama aja sekarang. Setan rumah berkata kepada dia, kita punya tempat bernaung di sini. Dasim. Nah, itu nama yang terjadi perubahan dalam hidupnya. Nah, sekarang antum pulang, itu kewajiban antum cek coba nama anak-anaknya. Ada enggak maknanya? Menyempurnakan pemberian ASI. Ibu, nanti akan ada banyak dan sudah banyak penelitian membuktikan dampak ASI bagi kekuatan anak-anak. Ya, itu hebat tuh, dari mentalnya, dari vaksin yang paling bagusnya, ya dari kekuatan, kecerdasan dan macam-macamnya. Ya, itu ASI. Bahkan saking diminta fokusnya, diteruskan wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Dan bapaknya jangan sibukkan istri melakukan hal-hal yang mungkin sulit dia lakukan. Maka ayahnya kemudian yang menyiapkan perlengkapannya, rizquhunna, rizkinya. Rizki itu bisa pakaian, bisa makanan, ya bisa perhatian kasih sayang rizki. Di antum yang siapkan makanannya, jangan dipaksa sih baru melahirkan, mama masak, masyaallah. Ya, anaknya antum yang carikan. Ya, perlengkapannya macam-macamnya, istrinya dan dia anak antum, bukan anak sapi. Ya, jadi ketika diberikan ASI, berikan ASI-nya. Ya, dari galangan manusia, cari yang terbaik. Jangan berikan dulu susu sapi. Ya, paham ya? Dicoba carikan yang terbaik. Maka ada hal-hal nanti yang terikat dengan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Terakhir, ini dia terkait dengan materi kita yang paling utama. Wahyu tinggal di antara kalian. Maka mohon doa waktu dan tempat yang termulia, insyaAllah. InsyaAllah, ta'lim kami yang terakhir. Itu akan diselenggarakan terakhir sebelum menunaikan haji. Kami akan berangkat di tahun ini. Dan barangkali akan libur dulu sampai akhir bulan ini. Taklim terakhir sebelum pemberangkatan itu insya Allah akan dilangsungkan pada hari Kamis malam Jumat. Di Masjid Al-Ihsan, ya PTM PJS. Itu materi terakhir untuk bekal Idul Adha. Untuk bekal Idul Adha. Pada itu juga akan disampaikan nanti insya Allah. Untuk kurikulum pembelajaran dan syiar Quran. Nanti ada kurikulumnya sekaligus nanti pembagian mushaf. Bagi yang telah tergabung dalam kelas-kelas Al-Quran yang nanti akan mulai diawali pembelajarannya insyaallah di awal bulan September akan dibuka para masyayikh nanti ada dari Irak, dari Turki dan dari beberapa negara yang lainnya. Kami akan hadirkan syiar Quran telah diumumkan di situs quantumakhir.com. Nanti ada kelas-kelas yang mungkin bisa Anda ikuti di situ ya. Ada kelas pengusaha, ada kelas pengajar yang dibuka serta gerakan sekaligus dari mulai berantas buta huruf dan akan diasuh oleh syekh-syekh yang terkait dengannya yang sudah punya sanad juga insyaallah. Dan yang kedua, gerakan pemahaman Al-Quran yang sudah bisa baca, didorong untuk paham isi Quran. Jangan sampai meninggal tapi gak ngerti bagian dari isi Quran yang biasa dibacakan. Dan yang ketiga, gerakan menghafal Quran. Sehingga Quran yang sudah dipahami bisa dihafalkan dan dipetunjuk dalam kehidupan. Insya Allah nanti kita daftar. Mohon perwakilan-perwakilan dari komunitasnya nanti bisa bergabung sehingga kami bisa berikan bekal-bekalnya sesuai dengan data yang telah masuk kepada kami. Saya kira itu, saya adalah manusia biasa yang pasti akan erat dengan kesalahan. Karena itu, jika ada dalam ceramah-ceramah kami yang benar, itu pasti petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Silahkan amalkan. Tapi jika ada yang keliru, itu mutlak kesalahan saya. Mungkin saya keliru membaca ayat, saya keliru menyampaikan hadis. Jika bertentangan, datang paling jauh dari mana? Ya, Bandung. Ya, lebih jauh dari Bandung? Kuningan. Surabaya. Lebih jauh dari Surabaya? Baik. Surabaya. Sengaja datang ke sini? Oh, ada acara. Ini bukan acaranya. Oh, baik. Ada jauh Kuningan. Antum sengaja ke sini? Dari Kuningan? Oh, enggak. Baik. Baik. Enggak ada yang sengaja ke sini. Baik. Kalau ada yang sengaja ke sini dari jauh, saya akan ganti tiketnya insyaallah.